siapa dia? Biro Sablon membela kebenaran, membasmi kejahatan. Inilah dia, Biro Sablon. Sikapnya lucu, tingkahnya aneh, percis orang yang kurang ingatan dan tak sadar. Dia selengean, tapi cinta damai. Biro Sablon disukai banyak orang. Biro Sablon, dasar Sablon. Gurunya gendeng, muridnya Sablon. Dan melangkah menyusuri dunia, mencari hati kehidupan. Walau rintangan menghalangi aku, tetap tabah menghadapinya. Si bakam tirai yang menyelimuti diri, kelahi satu keputusan. Tegakkan keadilan seluruh jagat insani. Nama aslinya lahir dari ibu bernama Suci dengan ayahnya bernama Raden Rana Wolong, dan dibesarkan oleh seorang guru bernama Sinto Weni alias Eyang Sinto Gendeng atau Sinto Sinto Gila. Wiro Sableng mewariskan sebuah senjata sakti berupa kampak bermata dua, berhulu satu, berkepala naga. Kampak naga geni 212 namanya. Senjata pamungkasnya Wiro Sableng yang hebat, yang siap membasmi orang-orang jahat. Akar 212 memiliki makna di dalam kehidupan. Dalam diri manusia terdapat dua unsur, ingat duniawi dan Tuhan. Segala yang ada di dalam dunia ini terdiri atas dua bagian. Gendeng, gurunya Sableng, gurunya Gendeng.